spesial buat Jessica yang lagi punya pacar. Kemarin telepon yang angkat mertua. Wih, kita main bersama Romansa. Yes. Adin Expose. Go Oreo. Cyber Community Planet. Tabolot. Rudamea Video Building. Nova, Mas Edi. Pacarku memang dagang di Malangkah dari rumah. Tapi kirim surat, kesana juga gak usah. Kalau rindu bersamu, tinggal malam depanku. Datang juga mau lama, soalnya bilang hello sayang. Dua-dua memang asik, punya pacar tetangga. Semalam juga buat Mas Agus Jati Unggul Asri. Mas Agus Jati Unggul Asri, The Fresh semalam, terima kasih. Utamanya video shooting. Pacarku memang dekat.